Satu souvenir berkomitmen untuk mewujudkan hubungan berkelanjutan yang lebih baik. Karena bagi kami, setiap hubungan adalah jembatan untuk tumbuh dan berkembang. Souvenir menjadi langkah tepat dalam mewujudkan hubungan yang lebih hangat dengan relasi. Bukan sekadar kenang-kenangan, souvenir juga menjadi wujud penghargaan, sekaligus ungkapan rasa terima kasih mendalam. Secara khusus, souvenir dirancang sehingga syarat akan pesan bermakna. Souvenir pun menandai hubungan kuat dengan relasi. Melalui souvenir ini, kami berharap untuk selalu terikat dalam jalinan hubungan yang makin hangat. Sampaikan pesan Anda untuk wujudkan hubungan yang lebih berharga.